Kami sungguh rindu Tuhan, biar dalam kesempatan ibadah seperti ini kami boleh ditambahkan iman percaya kami. Agar dalam kehidupan kami tengah-tengah dunia ini ketika kami melangkah, kami boleh sungguh berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kami boleh sungguh berjalan dengan anugerah daripada Tuhan. Dan hanya bersama dengan Engkau sajalah, maka kami dapat melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, kami boleh dapat memuliakan Engkau. Terlebih ketika hari ini Tuhan, ketika gereja di setiap tempat, kami bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Kami sungguh rindu, biarlah kuasa Roh Kudus saja yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus saja yang boleh memampukan kami untuk terus berkenan kepada Engkau. Kami sungguh memohon, biarlah berkat anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan pada saat ini. Dengarlah doa permohonan kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara bersendur kembali. Saudara, kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita. Kita melihat dari kitab Yehezkiel. Saudara, kadangkala kita berpikir bahwa bicara mengenai Roh Kudus, maka kerap kali ini adalah sebuah topik yang hanya dibicarakan di dalam Perjanjian Baru. Satu sisi adalah benar bahwa ketika bicara mengenai sejarah daripada karya Allah di tengah-tengah dunia ini, maka ketika bicara mengenai karya daripada Roh Kudus, kita bicara mengenai karya yang terjadi setelah Yesus kemudian naik ke surga. Saudara, sehingga kadangkala ada para teolog yang menggambarkan bahwa kalau kita melihat dalam masa Perjanjian Lama itu adalah seakan-akan menjadi sebuah masa di mana Allah Bapa itu berkarya dengan begitu luar biasa. Kalau saudara membaca dalam Perjanjian Lama, maka saudara akan mendapati diri Allah pribadi, Allah Bapa itu adalah Allah yang kemudian begitu dominan kemudian ada di situ. Lalu kemudian ketika kita membaca di dalam Perjanjian Baru mulai Yesus lahir, maka itu seakan-akan digambarkan seperti zamannya Kristus, Allah Anak. Setelah Yesus naik ke surga, kemudian dikatakan, digambarkan seperti zamannya Roh Kudus. Mulai setelah itu, setelah gereja bertumbuh, maka itu adalah masa daripada Roh Kudus. Saudara, gambaran ini adalah gambaran yang baik, tetapi gambaran ini tidak boleh menjadi gambaran yang kemudian kita berpikir, oh berarti di Perjanjian Lama itu cuman Allah Bapa aja yang kerja. Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya istirahatlah begitu. Kan Allah Bapa udah kerja. Zaman ketika Yesus lahir, Allah Bapa istirahat. Ya ngasok dikit lah begitu ya. Kan Yesus udah datang, ngapain lagi begitu. Jadi zaman Perjanjian Baru Yesus lahir sampai dia mati itu zaman hanya Yesus doang. Allah Bapa, Allah Roh Kudus gak ada kerja. Atau zaman sekarang ketika bicara mengenai zaman Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak gak ada kerja. Gak ada konsep seperti itu. Memang betul zaman Perjanjian Lama Allah Bapa lebih dominan. Tetapi bicara mengenai Allah Anak, bicara mengenai Allah Roh Kudus itu juga ada. Kita dalam konsep Allah Tritunggal kita bukan sebuah konsep yang satu kerja yang lain enggak begitu. Semuanya ada. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara, sehingga kalau kita kemudian melihat dalam Yehezkiel, saudara, maka Yehezkiel sudah berbicara mengenai kenyataan mengenai Allah Roh Kudus tersebut. Meskipun memang ini dalam konteks pengharapan daripada pemulihan atas bangsa Israel. Saudara, kita bersama melihat daripada Yehezkiel pasal 36. Saudara, khusus kita melihat ayat 25 dan ayat 20, ayat 25 sampai ayat 27 saja. Ayat 25 sampai ayat 27 saja. Yehezkiel pasal yang ke-36. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 25 hingga ayat 27. Saudara, saya mengajak kita membaca bersama-sama ketiga ayat ini. Kita membaca bersama-sama. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai ayat 27. 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu. Dan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Saudara, kurang lebih satu minggu yang lalu, saudara saya bertemu dengan seorang majelis di GK Greenville. Kami sempat ngobrol-ngobrol, lalu dia sempat bercerita seperti ini. Pak, itu memang saya udah tahu anak dia itu dengan suami, dengan anaknya perempuan, dengan suaminya itu, mereka suaminya itu di gereja, satu gereja karismatik lah begitu, tapi gak karismatik yang ekstrim ya. Bukan karismatik yang ekstrim. Satu gereja yang gerejanya terus bertumbuh, ada mungkin 4-5 ribuan orang lah kebaktian setiap minggunya. Nah, majelis ini bercerita kepada saya seperti ini. Pak, wah itu di gereja si Selfie anak saya itu. Itu ini hari-hari ini, jadi mereka setelah Pentakosta, setelah kenaikan Yesus ya, itu 10 hari itu maka mereka mengadakan kebaktian doa khusus terus, dan dia berkata begini. Wah, Pak, itu yang datang aja si Selfie cerita, itu sekitar seribuan orang itu ada ya, seribuan orang setiap harinya seperti itu. Mereka memang jumlah jemaat kurang lebih 4-5 ribuan orang seperti itu. Nah, dia berkata, "Pak, itu seribuan orang tuh setiap hari datang." Lalu kemudian dia tambahkan seperti ini. "Memang kalau gereja-gereja begitu, Pak ya. Kalau hari-hari kayak penantian seperti ini menjelang Pentakosta, wah mereka itu berapi-api kayaknya menunggu Roh Kudus itu benar-benar luar biasa. Kenapa ya kok kita kalau diinjili kayak begini kayaknya enggak sampai terlalu banget-banget lah begitu." Saya enggak tahu, saudara di sini 10 hari sebelum ini saudara ngapain aja? Ada doa puasa? Ada setiap hari datang gereja? Ada enggak? Enggak ya. Ketahuan injili banget, ketahuan ya, bukan gereja karismatik. Nah, kalau gereja karismatik tuh biasanya ada. Enggak apa-apa sih, kita di Greenfield juga enggak ada sih benar ya. Setahu saya di Citra mereka ada. Kita tahun lalu atau 2 tahun lalu ada. Saudara, tetapi kalau saudara perhatikan, ini menjadi tipikal. Ini menjadi sebuah ciri yang kerap kali ada di dalam antara gereja injili dengan gereja-gereja karismatik. Ketika bicara mengenai gereja-gereja karismatik, saudara, maka antusias, sebuah kerinduan yang kuat ketika bicara mengenai mengharapkan Roh Kudus itu turun, Roh Kudus itu ada dalam hidup mereka, Roh Kudus itu memimpin hidup mereka, itu begitu kuat sekali. Tetapi ketika bicara mengenai gereja Injili, menarik, saudara, maka kita itu mungkin boleh katakan bahwa penekanan terhadap yang namanya kematian Kristus, keselamatan Kristus, rasanya itu jauh lebih dominan daripada bicara mengenai penekanan akan hari Pentakosta. Saya rasa kalau saya tanya di sini Jumat Agung, menjelang Jumat Agung ada doa puasa enggak? Ada enggak? Ada ya. Kamis ada ya, biasa beberapa hari kalau kita misalnya di Greenville, biasanya satu minggu sebelum Jumat Agung, berarti Senin sampai Kamis itu setiap malam ada doa. Itu tuh agak wajib hukumnya, agak wajib. Nah, kalau gereja yang lain biasanya setidaknya pasti ada doa puasa. Ada doa puasa untuk Jumat Agung. Ada persiapan untuk Jumat Agung. Tetapi kalau bicara mengenai Pentakosta, maka kita sebenarnya enggak terlalu seperti itu. Nah, sekarang ini menjadi sesuatu hal yang saya tidak tahu. Ini mungkin mau tidak mau kita tidak bisa lepaskan daripada warisan-warisan doktrin dan warisan-warisan kehidupan gereja pada zaman dulu. Sehingga ketika bicara mengenai gereja Protestan, ketika bicara mengenai gereja Injili seperti GKY, seperti gereja kita masing-masing, saudara, maka penekanan daripada gereja Protestan, gereja Injili adalah sebuah penekanan terhadap karya keselamatan yang begitu kuat sekali. Tetapi kalau kemudian kita bertanya bicara mengenai karya daripada Roh Kudus, kita percaya itu, kita mengamini itu, tapi kita tidak terlalu sampai menekankan dengan begitu amat sangat. Sebaliknya, ketika bicara mengenai gereja karismatik, maka bicara mengenai Roh Kudus itu menjadi sebuah pembicaraan yang kemudian ditekankan begitu rupa, diingatkan begitu rupa, sampai seperti kayak hari-hari 10 hari menjelang turunnya Roh Kudus, selalu saya mendapati itu menjadi bagian yang kemudian diperhatikan dan diingatkan dan ditekankan dengan begitu amat sangat. Nah, kalau kita kemudian bertanya, mana yang benar? Gereja Protestan atau gereja karismatik? Saudara, saya percaya kalau saudara bertanya kepada saya seperti ini, maka saya cuma akan memberikan jawaban. Maka Sebenarnya dua-dua hal ini harus menjadi dua hal yang ada di dalam sebuah gereja yang sejati. Saudara, jujur bagi saya ketika minggu lalu seorang majelis tersebut bertanya pada saya juga ngeh gitu loh. Iya ya, kenapa kita gak pakai 10 hari setelah kenaikan Yesus menjadi hari di mana kita coba tekankan dengan begitu amat sangat. Kenapa kita tidak biasakan, meskipun seingat saya tahun lalu atau 2 tahun lalu, rasanya tahun lalu kita memang tetap ada sebuah activity. Memang kami mencoba untuk mereduksi activity karena kadangkala saya gak tahu jemaat di sini, tapi jemaat di gereja kadangkala berkata, aduh pak ini kegiatan di gereja gak ada habis-habisnya. Kayaknya di gereja sibuk melulu. Dari Natal setelah Natal, di Grandview persis Januari itu ulang tahun, udah sibuk lagi urusan ulang tahun. Udah ulang tahun mulai pikir lagi Jumat Agung Paskah, biasa kan Maret April, ya kan? Maret April Jumat Agung Paskah. Udah Maret April kemudian kalau kemudian hari kenaikan Tuhan Pentakosta lagi sampai ini kan udah Mei nih, ya kan? Udah Mei, ini berarti dari November sampai Mei itu udah sibuk tuh setengah tahun, enggak ada habis-habisnya. Nanti setelah Mei habis, ya kita mulai masuk Juni, ada lagi retret sana, retret sini, retret situ, enggak ada habis-habisnya. Nanti setelah Juni retret, mulai ngaso dikit, puji Tuhan ada lebaran, gereja enggak ada acara lebaran lah begitu, ya. Gereja kan enggak ada acara lebaran. Puji Tuhan enggak ada acara lebaran. Ambil napas dikit, panitia udah mulai dibentuk lagi. Mulai November itu udah masa Advent, ya kan? Mulai November akhir sudah mulai masa Advent. Jadi kayaknya putar setiap tahun, aduh pak capek banget pak, kayaknya kita kerja aja udah capek, di gereja juga capek, kita hidup ini kayaknya gak ada ngasoknya begitu. Saudara, akhirnya mulai ketika bicara mengenai gereja kita misalnya dalam konteks Greenfield, maka kami mulai pikirkan okay, bagian jangan terlalu sibuk-sibuk banget lah. Itulah sebabnya menurut saya 10 hari terakhir ini kita juga gak ada ngapa-ngapain amat. Kita enggak ngapa-ngapain amat. Tetapi sebenarnya menurut saya konsep kita terbalik. Sebenarnya hal yang dilakukan gereja itu harus menjadi sebuah kekuatan. Harus seperti kita di charge kembali, seperti dikuatkan kembali, disegarkan kembali untuk kemudian nantinya kita bisa bekerja. Dan karena itulah saya percaya satu hal. Bicara mengenai hari Pentakosta seperti ini, bicara mengenai hari menjelang Pentakosta, saya percaya gereja tetap harus kemudian menekankan dengan baik. Menekankan dengan baik. Saudara, karena ini bukan sebuah pilihan. Ketika bicara mengenai keselamatan atau bicara mengenai Roh Kudus, bicara mengenai karya Kristus atau bicara mengenai karya daripada Roh Kudus, maka ini adalah sama-sama karya daripada Allah sendiri. Kalau kita percaya akan Allah Tritunggal, kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, maka kita tidak bisa hanya tekankan kepada bicara mengenai karya daripada Kristus Allah Anak tersebut. Mengapa kenyataan Roh Kudus itu menjadi sebuah kenyataan yang kemudian kita agak abaikan? Saudara, dan kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, dalam Yehezkiel tadi, saudara, maka kita akan mendapati Alkitab di dalam Yehezkiel ini menekankan dua kenyataan itu. Antara keselamatan dari Kristus dan antara Roh Kudus, karya Roh Kudus itu. Itulah dua hal yang tidak boleh dipungkiri. Tidak boleh diabaikan salah satu. Kalau saudara misalnya membaca dalam ayat yang kedua, ke-26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Saudara, ketika bicara mengenai dua hal ini, hati yang baru dan roh yang baru, saudara, kalau kita membaca ayat-ayatnya, kita akan mendapati bahwa dua kata ini adalah dua kata yang menekankan pentingnya karya Kristus dan pentingnya karya Roh Kudus tersebut. Ketika bicara hati yang baru, ini bicara mengenai realitas keselamatan tersebut. Bahkan kalau saudara membaca dalam ayat sebelumnya, ayat 25, Yeskiel di situ berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dan segala kenajisanmu dari segala berhala-berhala yang ada padamu. Saudara, ketika Yeskiel bicara mengenai aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, air yang mentahirkan kamu, saudara, memang ini adalah bagian yang mau tidak mau merujuk kepada realitas keselamatan tersebut. Bahkan ada penafsir yang berkata, ini bicara mengenai sakramen daripada baptisan yang kemudian kita lakukan. Sebuah sakramen yang menjadi penentuan, yang menentukan mengenai keselamatan kita. Dan bicara mengenai keselamatan, itu bicara mengenai hati yang baru. Bicara mengenai hati yang baru. Saudara dan saya yang menjadi ciptaan yang baru. Saudara dan saya menjadi manusia yang baru di dalam karya keselamatan itu. Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Ketika kita percaya kepada Kristus, saudara, maka saat itulah hati yang baru itu menjadi bagian daripada milik kita. Saudara, tetapi dalam bagian ayat ini tidak hanya bicara mengenai hati yang baru. Bagian ayat ini juga bicara mengenai roh yang baru di dalam batin. Dan kalau kita membaca dalam ayat yang ke-27, maka ditegaskan di situ, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh itu akan diberikan diam di dalam batin kita. Saudara, sehingga menurut saya Yehezkiel 36 ayat 25, 26, 27 ini ayat yang menarik. 25 ini bicara mengenai keselamatan, maka 27 di sini ini bicara mengenai kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga tidak bisa kita memilih salah satu. Dan ayat 26 menegaskan hal itu. Setiap orang percaya harus memiliki hati yang baru dan roh yang baru itu yang ada di dalam diri kita. Saudara, sehingga kalau kita hari ini dalam kebaktian Pentakosta, saudara dan saya kembali untuk diingatkan kembali bicara mengenai kenyataan Roh Kudus tersebut, maka saudara dan saya harus mengingat baik-baik. Kita harus mengejar agar sungguh Roh Kudus memenuhi diri kita. Roh Kudus menguasai diri kita. Roh Kudus sungguh boleh ada di tengah-tengah diri kita. Tetapi mungkin pertanyaan yang muncul adalah seperti ini. Kenapa sebenarnya kita sebagai gereja Injili agak dalam tanda petik alergi ketika bicara mengenai yang namanya Roh Kudus? Saudara, menurut saya hal ini bisa dimaklumi. Kenapa gereja-gereja Injili seperti kita akhirnya agak alergi ketika berbicara mengenai doktrin Roh Kudus? Saudara, karena kenyataan dengan arus daripada gerakan karismatik itu boleh kita katakan membuat pembicaraan mengenai Roh Kudus itu hanya kemudian lari atau hanya kemudian ditekankan kepada beberapa areal. Memang itu benar, tapi karena itu ditekankan begitu rupa, maka kita agak khawatir, kita agak takut. Misalnya, ketika bicara Roh Kudus, kerap kali langsung dikaitkan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Entah itu bahasa rohlah, entah itu buat mujizatlah, entah itu karunia-karunia yang spektakuler begitu rupa. Sehingga kita langsung merasa, nanti dulu loh, jangan sembarangan nih langsung berbicara seperti ini. Atau ketika bicara mengenai Roh Kudus, kita langsung bicara mengenai, wah ini roh yang membuat kita sukses, roh yang membuat kita berhasil, dan kayaknya kita langsung alergi dengan areal seperti itu. Saudara, dan menurut saya, itulah yang menjadi penyebab utama. Kenapa kita gereja-gereja Injili gak terlalu kemudian berbicara mengenai Roh Kudus tersebut? Karena Roh Kudus ketika kita mengerti zaman ini, ketika kita mengerti atau kalimat itu dibicarakan, maka selalu kita kaitkan Roh Kudus itu dengan hal-hal yang spektakuler. Hal-hal yang kayaknya ada di luar sana begitu. Sehingga hal ini menjadi bagian yang membuat kita gereja Injili ekstra hati-hati. Saudara, tapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudara, sebenarnya ketika bicara mengenai Roh Kudus, saudara, ada begitu banyak karya daripada Roh Kudus. Ada begitu banyak pekerjaan daripada Roh Kudus. Tapi kalau kita kemudian bertanya, sebenarnya pekerjaan yang paling utama daripada Roh Kudus itu apa? Pekerjaan yang paling utama daripada Roh Kudus itu apa? Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk penginjilan. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk melakukan beragam hal. Roh Kudus memberikan karunia. Roh Kudus menyucikan kita. Roh Kudus membawa kita dalam kebenaran yang begitu lebih. Roh Kudus kemudian menyadarkan, menginsafkan dunia. Ada begitu banyak karya daripada Roh Kudus. Saudara, kalau kemudian kita mencoba bertanya sebenarnya, karya Roh Kudus yang paling penting itu apa sih sebenarnya? Saudara, saya cuma akan berkata seperti ini. Menarik sekali ketika bicara mengenai pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Kita bicara mengenai Allah Bapa, kita bicara mengenai Allah Anak, dan yang ketiga kita bicara mengenai Allah Roh Kudus. Menurut saya yang menarik adalah begini. keberadaan Allah itu, keberadaan Allah itu dikenal dengan nama Allah Roh Kudus. Ketika kita bicara mengenai pribadi pertama Allah Bapa, maka kita kaitkan dengan kata Bapa itu. Pribadi kedua kita kaitkan dengan kata Anak itu. Tetapi ketika bicara mengenai pribadi ketiga, maka kita kaitkan dengan satu kata, yaitu Allah Roh Kudus. Saudara, sehingga bagi saya sederhana, ketika bicara mengenai pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal ini, maka hal yang mutlak harus ada, yaitu apakah Allah ketiga itu adalah Allah yang membuat saudara dan saya semakin kudus. Kalau orang bicara mengenai karunia yang begitu banyak, tapi hidupnya tidak kudus, bagi saya omong kosong. Kalau orang bicara mengenai kesuksesan begitu rupa, tapi kalau hidupnya tidak kudus, itu omong kosong. Kalau orang bicara mengenai, wah, kita bicara mengenai hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, dan kita hanya bicara mengenai hal-hal yang spektakuler begitu, tapi bicara mengenai kekudusan, Roh yang menuntun kita, Roh yang membawa kita untuk menjadi kudus, itu tidak ada, menurut saya itu omong kosong. Roh Kudus ada bukan untuk melakukan sebuah show di tengah-tengah hidup ini. Roh Kudus ada bukan untuk membuat sebuah entertain yang begitu besar. Roh Kudus datang bukan untuk membuat supaya manusia berkata, wih, gila ya, hebat banget begitu loh. Sebenarnya kalau kita cuma berhenti hanya gila, hebat banget, so what? Apa dampaknya? Kita kan cuma takjub. Saudara, kalau kita menonton sebuah show yang begitu hebat, kita cuma hanya geleng-geleng kepala, waduh, luar biasa, luar biasa. Tapi ya sudah selesai di situ. Setelah pulang, mungkin akan membekas beberapa waktu lamanya. Kita mungkin bisa cerita ke orang beberapa waktu lamanya. Tapi show itu tidak kena mengena dengan kita. Roh Kudus tidak pernah show of force untuk menunjukkan kehebatan kepada kita. Enggak. Roh Kudus datang untuk apa? Membuat saudara dan saya menjadi kudus. Menjadi seperti dengan Kristus sendiri. Saudara, sehingga ketika tema hari ini kemudian menjadi tema yang kita bicarakan berkaitan kata obey, mentaati firman itu. Saudara, maka ini menjadi sebuah kata yang menjadi bagian daripada proses kekudusan itu. Kalau kita bicara mengenai Roh Kudus dan saudara dan saya tidak masuk dalam proses ketaatan. Kalau bicara mengenai Roh Kudus dan saudara dan saya tidak berjalan untuk semakin setia mengikuti perintah-perintahnya, saudara, maka Roh Kudus itu tidak ada gunanya. Saudara, sehingga menurut saya ketika bicara mengenai Roh Kudus, prinsip yang paling utama, yang sederhana, yang harus selalu saudara ingat, namanya saja itu Roh Kudus. Berarti ketika bicara mengenai Pentakosta seperti ini, apakah saudara dan saya bertambah kudus? Saudara, dan kalau saudara kemudian melihat dalam Yehezkiel pasal 36 ini, saudara, maka Yehezkiel juga menegaskan poin itu, bahwa keberadaan Roh Kudus, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan seterusnya. Saudara, ketika Roh Kudus itu diberikan dalam batin kita, dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan membuat kita kemudian hidup menurut segala ketetapan-ketetapan Allah. Saudara, dalam sebuah terjemahan bahasa Inggris, saudara, dia berkata begini, jadi Roh Kudus itu diberikan, Roh Kudus itu, I will put my spirit in you, dan dilanjutkan dengan make it possible for you. Make it possible for you to do the will of God. Jadi saya senang dengan kata make it possible for you. Saudara, membuat itu menjadi mungkin. Membuat itu menjadi bisa terjadi untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, saya punya seorang anak. Anak saya saat ini sekitar usia hampir 11 tahun. Saya rasa mungkin 2-3 minggu lalu, ya, saya sempat marah dengan dia, ya, sempat marah. Saudara, ada istri saya di situ. Pas kami bertiga, saya waktu itu dia agak kenapa begitu ya. Saya sempat marah, lalu kemudian saya ngobrol seperti ini kepada dia. nama anak saya Cacil. Lalu saya bilang, Cacil, kamu itu gak sayang papi mami ya, begitu. Kalau sayang papi mami ngomong, kamu tuh harus tahu bahwa papi mami itu menyatakan yang baik, yang benar bagi kamu. Jadi dengar itu, lakukan itu. Ya. Saudara, ketika saya tanya, kamu nih gak sayang ya sama papi mami? Dia jawab, sayang si Pi. Lalu saya kemudian tanyain, kalau kamu sayang, kenapa kamu gak dengar? Kenapa gak lakukan? Saya berkata seperti itu. Dia menjawab satu kalimat yang kalimat ini saya sudah sempat dengar dari bibir mulut dia itu mungkin sekitar 3 kalian tuh ada. Jadi kalimat ini adalah saya dengar dalam kasus yang kerap kali begini nih. Udah dibilangin tetap gak mau dengar dan begitu keras dan sengaja ngelawan. Sengaja ngelawan begitu loh jadi. Kalimat ini saya udah dengar sekitar 3 kalian. Dan ketika saya tanya seperti dia, lu gak sayang papi mami? Dia bilang, sayang si Pi. Lalu kalau sayang, kenapa kamu lakukan begitu? Kenapa gak mau dengar? Dia jawab begini, Pi, Cece tuh gak tahu begitu loh. Cece tuh gak tahu. Cece tuh sayang. Cece tahu itu gak benar sih, tapi kayaknya hati itu sengaja mau ngelawan. Saudara, saya ketika 2 mingguan lalu dia ngomong gitu, saya ngeh banget. Ini kalimat yang sudah saya dengar itu sekitar 3 kalian minimal. Dan ketika dia ngomong itu saya sadar satu hal. Saya sadar satu hal. Saudara, hidup kita kebanyakan seperti ini. Kalau saya tanya setiap saudara, saudara sayang Tuhan gak sih? Saya rasa jawaban kita sayang Tuhan. Saudara tahu mana yang benar gak sih harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Saya rasa kebanyakan kita ketika buat dosa itu kita pasti nyesel lagi. Aduh, kenapa bolak-balik gua buat dosa lagi sih begitu. Tapi ketika proses untuk buat dosa, saudara kadangkala tuh persis seperti anak saya. Kita tuh kadangkala tuh gak bisa ngerti begitu. Gua tahu itu gak benar, tapi ada dorongan daging yang begitu kuat. Ada dorongan dosa yang begitu kuat. Sehingga membuat kadangkala itu kita udah seperti diikat, dikungkung dengan keinginan-keinginan daging yang begitu kuat. Apalagi kalau kita sudah menjadi begitu dewasa dan dari kecil. Saudara coba perhatikan ketika kita buat dosa. Saya mendapati begini. Dosa kita gak pernah bukan dosa yang baru. Bolak-balik pasti dosa begitu. Kalau saudara dari dulu misalnya temperamental. Selalu kayaknya bawaannya marah melulu. Emosional melulu. Saudara perhatikan. Sampai saat ini pun penyakitnya hampir mirip tuh kurang lebih begitu. Hampir mirip, kurang lebih begitu. Kalau saudara dosanya karena mulut itu kayaknya suka ngomongin orang melulu. Saudara perhatiin tuh. Itu bukan sesuatu yang dengan sendiri tek muncul. Itu sesuatu yang problem kita di situ. Ada yang mereka dari kecil dengan hidup yang mungkin mengalami hal-hal yang gak benar dari family dan sebagainya. Mereka yang kemudian akhirnya remaja terlibat pornografi dan sebagainya. Mulai sedikit-sedikit ada hubungan seksual di sana sini. Saudara perhatikan, penyakitnya kurang lebih begitu. Saya mulai mendapati gini, kita penyakitnya bolak-balik itu selalu di situ doang. Kita dosa, aduh Tuhan, minta ampun dah Tuhan, tolong dah gue janji dah benar-benar mau hidup benar. Sebulan masih bertahan biasanya, 2 bulan masih lumayan. Mulai setengah tahunan, kadang-kadang gak sampai setengah tahun sih begitu ya. Cilaka orang baru sebulan udah balik lagi, itu paling cilaka sih begitu. Bolak-balik di situ. Saudara, sehingga saya semakin hari mulai menyadari satu hal. Kita itu manusia itu terlalu begitu lemah. Dan apa yang Paulus katakan dalam Roma itu betul sekali. Aku ingin melakukan hal yang baik. Aku ingin melakukan hal yang benar. Tetapi kedagingan itu berusaha untuk ngerong-rong aku. Dan ketika saya 2-3 minggu lalu mendengar kalimat anak saya, Pi, Cece gak tahu kenapa begitu loh. Gak mau sih lakukan itu, tapi gak tahu kenapa. Kok jadinya keras seperti itu, selalu seperti itu. Saudara, itulah sebabnya di dalam Yehezkiel, di dalam bagian ini. Dalam Yehezkiel, dalam bagian ini. dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku yang akan membuat possible. Aku yang akan membuat possible. Akan membuat itu jadi sesuatu yang mungkin untuk saudara dan saya mentaati dia. Saudara, kalau saudara dan saya berpikir bahwa dengan tekad kita, dengan keinginan yang kuat, dengan komitmen kita, semuanya itu tentu saja baik. Tapi kalau saudara berpikir dengan itu, saudara bisa untuk hidup benar, mentaati perintah Allah, saudara, maka harus saya katakan, saudara bermimpi. Saudara dan saya bermimpi. Sebaik-baik apapun, bahkan seorang pendeta, saya sekalipun, saudara, saya cuma melihat hidup saya itu terlalu rapuh. Hidup saya itu harus, kalau kita ke airport itu ada tempelan yang namanya fragile, ya, handle with care. Hidup kita itu seperti gelas yang benar-benar begitu tipis, yang fragile begitu. Kita harus handle with care benar-benar. Harus jaga hati-hati benar. Saudara, kemarin saya harus baru balik dari ada acara di Malang. Saudara, dan di Malang itu kemudian kami ada beli apa itu ya? Kayak kue semprong lah begitu ya. Tapi memang enak sih begitu loh. Kayak kue semprong. Jadi itu daerah Surabaya ke Malang ke situ ada majelis yang kita bareng-bareng. Lalu berkata, wah ini enak banget nih. Kita makan, wah enak. Lalu saya kepikir bawa untuk anak saya. Lalu ada majelis lain, dia bawa untuk cucunya. Lalu kita beli. Tapi kita udah tahu, ini barang harus hati-hati. Sehingga memang orangnya juga udah taruh di box. Ya. Dan kita pegang itu kayak pegang... kayak pegang emas lah begitu ya. Kita pegang lah begitu baik-baik. Bawa ke Malang. Lalu kemudian sampai kemudian di Jakarta. Setelah Jakarta kita buka, setelah buka apa yang terjadi di dalam? Apa yang terjadi? Hancur, betul sekali. Saya pikir mati, udah pegang gotong ini. Cilakanya kan kita mesti taruh di mobil, lalu mesti di pesawat lah begitu. Lalu itu kan ya kita gak tahu apa yang terjadi. Dan itu benar-benar fragile banget. Saudara, dan itu hancur. Memang jadinya kelihatannya gak indah. Tapi masih enak juga sih sama, nggak pengaruh sih masalah hancurnya, ya. Cuman kan kayaknya kurang indah jadinya. Nah, saudara, hidup saudara dan saya itu seperti itu, terlalu rapuh, fragile banget. Sehingga percayalah, kalau saudara dan saya tidak handle with care, saudara, maka hidup kita pasti akan hancur. Saudara, saya semakin hari membaca Alkitab semakin mengerti. Ketika pemazmur misalnya berkata, engkau menaruh kami di tempat yang licin. Saudara, saya tuh merasa, aduh hidup udah rapuh, ada di tempat yang licin, di dunia yang berdosa. Wah itu cilakanya, cilaka benar-benar. Cilaka benar-benar, kita udah rapuh bahannya. Maksudnya bibit kita itu bibit dosa ada begitu loh. Saudara, dosa itu gak perlu kursus. Dengan sendirinya kita pinter. Itu gak perlu begitu. Gak perlu, coba lihat anak-anak. Kita gak pernah ajarin mereka bohong. Gak pernah ajarin yang gak benar. Itu mereka langsung jadi expert di situ. Ahli di situ. Udah kita punya potensi yang begitu kuat untuk berbuat dosa. Kita ada dalam lingkungan yang begitu banyak berdosa. Sehingga sudah rapuh. Itu gak bisa di handle with care. Sehingga pasti hancur. Pasti hancur. Tapi ketika bicara mengenai datangnya Roh Kudus, ketika bicara mengenai Pentakosta, saudara, maka di situ Alkitab bicara mengenai ada roh yang baru, ada Roh Kudus itu yang diberikan dalam batin kita, dan itu membuat possible, itu membuat saudara dan saya mungkin untuk hidup kudus, mungkin untuk taat, mungkin untuk berkenan di dalam Tuhan. Tetapi bagian yang terakhir yang saya hendak ajak kita renungkan adalah begini. Bagaimana supaya yang possible itu bisa terjadi? Roh Kudus membuat itu jadi possible. Tapi pertanyaannya proses untuk possible itu bisa jadi itu bagaimana? Nah, saudara, menurut saya di dalam Yeskiel tadi itu menarik. Ini tiga ayat, tapi tiga ayat yang sangat kompleks sekali, yang sangat baik sekali untuk langsung membuat kita mengerti. Kalau saudara kembali kepada ayat 26 dari Yeskiel pasal 36, dikatakan begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, ini adalah dua gambaran peralihan yang baik, proses yang baik. Proses membuat kita possible itu, sebenarnya proses apa sih? Proses yang boleh saya katakan, dari hati yang keras menjadi hati yang taat. Saudara, ketika proses dari hati yang keras menjadi hati yang taat, saudara perhatikan di sini. Yang pertama, ini adalah isu berkaitan mengenai masalah sebuah hati kita. Dan hati itu digambarkan seperti hati yang keras. Digunakan seperti kata batu. Ya. Saudara, kita bahasa Indonesia itu menurut saya punya beberapa kekayaan tersendiri. Ketika bicara dengan orang yang diomongin, gak mau dengar, kita biasa sebutin dengan istilah apa? Kepala batu. Ya. Saudara, kenapa disebutin kepala batu? Bukan karena kepalanya dari batu, gak ada hubungan. Tapi kenapa disebutin kepala dari batu? Ini hati yang keras tuh seperti gitu. Hati yang dari batu. Nah saudara, berhati-hatilah. Kalau saudara dan saya tidak punya telinga dan hati yang dengar-dengaran, menurut saya itu biang masalah paling besar. Itu masalah yang paling besar. Kalau saudara dan saya susah untuk mendengar. Saudara dan saya susah untuk mendengar teguran-teguran. Saudara berhati-hatilah, menurut saya itu paling masalah. Saudara, saya kerap kali berkata kepada anak-anak muda di Green Rail, kalau mereka lagi pacaran, udah mulai dekat dan sebagainya, saya kemudian berkata begini, ingat baik-baik, cari pacar, menurut saya yang paling penting adalah, termasuk anak muda di sini yang kalau belum menikah, ya, cari pacar yang paling penting adalah, saudara gak perlu cari orang yang sempurna. Gak usah baik-baik banget. Ya baik sih perlu. Tapi gak usah baik-baik banget lah begitu. Karena yang harus kita pastikan bukan orang yang sempurna. Tapi pacar itu kalau kita ngajak ngomong masih denger gak? Kalau lu ada angka 0 sampai 10 nih, dia nilainya udah 10 karena udah sempurna. Berarti dia udah paling bener dong. Dia gak bisa naik lagi. Tapi kalau dia angka 4, tapi dia memang punya masalah, tapi jelas sekali begitu loh. Dan teman-teman keluarga selalu ngomong, dia ini dari 4, dia itu mau naik ke 5. Maka kalau ada orang yang mau naik tingkat begitu, menurut saya dia layak untuk jadi pasangan kita. Tapi kalau dia udah 8, dia gak bisa naik-naik lagi, buang dia, percuma. Serius. Kalau dia udah 8 dan gak pernah mau naik ke 9, omong kosong orang itu. Buang orang itu, percuma percaya. Dia baik pun percuma. Dan saudara, Tuhan tidak pernah menuntut supaya harus angkanya berapa. Karena setiap kita punya background masing-masing. Kalau saudara punya masa lalu yang lebih negatif, maka saudara tuh punya pergumulan yang banyak. Sehingga saudara mungkin cuma dari angka 3. Tapi kalau saudara naik ke 4, Tuhan akan berkata, luar biasa nih orang. Dia belajar bertumbuh. Tapi kalau dia kemudian 8 gak naik-naik, gak ada artinya. Saudara perhatikan perumpamaan mengenai talenta. 5, 2, dan 1. Ketika 5 jadi 5, Tuhan hargainya seperti apa? Ketika 2 tambah 2, hasilkan 2 jadi 4, Tuhan hargainya seperti apa? Coba saudara perhatikan antara 5 hasil 5 dengan 2 hasil 2, Tuhan hargainya sama atau enggak? Persis sama kalimatnya. Persis sama. Tuhan gak berkata, wah lu udah 10 ya. Lalu yang satu, wah lu naik sih tapi cuma 4. Enggak. Tuhan gak ngomong seperti itu. Tapi yang menjadi masalah adalah karena apa? Yang satu itu gak mau bertumbuh sama sekali. Bahkan yang satu itu tuannya itu kemudian berkata begini, karena dia alasannya tuanku adalah tuan yang jahat dan sebagainya dan sebagainya. Tuannya datang kemudian ngomong gini, kalau lu tahu gua tuan yang jahat, lu kasihin, maksudnya bungain itu. Jadi kalau lu gak bisa kerjakan itu, lu bungain itu. Lu kalau dapat bunga bank cuman 2% aja, dapat tambah 2% aja, lu growing. Tapi ketika lu cuma simpan itu, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Nah saudara, pertumbuhan ini permasalahan paling penting adalah apa? Hati yang keras. Hati yang seperti batu. Dan saudara, dengan berat hati, dengan sedih hati harus saya katakan kepada setiap kita, saudara dan saya yang semakin hari tambah umur, minta maaf nih, kita tambah tua, tambah susah dengar. Anak-anak sekarang juga tambah susah dengar sih, betul. Ya. Tapi kenapa Yesus berkata anak-anak yang mempunyai kerajaan sorga? Karena anak-anak itu masih punya hati yang teachable. Kalau kita di ngomongin, bahkan kadang-kadang pendeta ngomongin pun, si Pak Tommy ngomong begini, si Pak Bagio ngomong begini, dia gak tahu sih. Begini, begini, begini. Saudara perhatikan, seberapa banyak kita keretakan, iya Tuhan, memang sih masalah saya lebih kompleks, tapi saya mau dengar Tuhan. Masalah kita semakin umur, semakin susah. Bukan hanya masalah semakin umur, kita semakin pinter, semakin susah. Kita kerja semakin berhasil, semakin susah. Saudara, sehingga saudara yang pinter, saudara yang kerja rasanya baik, saudara yang duit agak banyak, ya, harus saya katakan, berhati-hatilah. Tambah hari, tambah keras. Tambah hari, tambah keras. Saudara, dan saya tuh merasa hidup, apakah kita punya hati yang lembut untuk dibentuk oleh Tuhan? Ketika hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang taat ini, maka proses pengudusan itu terjadi. Saudara, saya setuju dengan ada seorang berkata bahwa semua kita rata-rata memiliki satu sio yang sama, yaitu sio au, yaitu auban. Itu betul sekali. Saudara dan saya, kita rata-rata punya sio au, auban. Kita tuh auban banget begitu. Saudara tahu, saya tuh pernah malas khotbah. Kenapa? Karena saya pikir gini, Tuhan bolak-balik kita pendeta kan khotbah kira-kira sama kan? Saudara mesti kudus, mesti hidup baik, mesti bertobat, bolak-balik begitu kan? Saya tuh pernah titik malas khotbah. Karena kayaknya gue khotbah, saya tinggal berasa jemaat berubah. Saya tidak terlalu merasa bahwa itu membuat kita menjadi lebih berubah, menjadi seperti dengan Kristus. Sehingga jujur waktu itu saya pernah titik malas khotbah. Aduh Tuhan, ngapain sih harus seperti ini terus? Ngapain sih harus seperti ini terus? Saudara, tetapi saya kemudian menyadari satu hal. Proses hati yang keras jadi hati yang taat, itu adalah sebuah proses yang panjang. Saudara harus terus dengar, dengar, kayak dikasih air sedikit, ya. Seperti kadang-kala ada orang berkata batu karang itu kalau terus ditetesin, tetesin, tetesin, tetesin, tetesin, nggak ada habis-habisnya. Itu tetap akan bisa bolong juga tuh, bisa bolong juga. Tapi saya berharap hati itu belajar untuk terbuka. Dan hati yang terbuka itu adalah hati yang harus dimulai dari sekeliling kita. Saudara, pertanyaannya sederhana. Saudara, kalau istrimu ngomong, saudara dengar gak sih? Kalau suamimu ngomong, saudara dengar gak sih? Saudara, cobalah belajar kalau pasanganmu ngomong, jangan buru-buru cari alasan dulu. Dengar aja dulu. Kalau anakmu ngomong, dengar gak sih? Apalagi anak-anak, kalau papamu ngomong lu gak dengar, dosa kualat bener. Orang tua aja harus tetap mendengar anaknya. apalagi anak, kalau terus beralasan. Saudara, dan ini natur manusia. Anak saya aja yang masih kecil, itu anak pendeta, dari kandungan udah didoain, sekolah-sekolahnya IPK doang, dari IPK pulang lagi ke gereja begitu, ke pastori, kerjaannya cuman cenderung banyakkan firman Tuhan. Tapi kadangkala saya pikir, aduh ampun dah Tuhan, ini urusan satu anak aja, susahnya ribetnya minamut. Dan memang anak saya agak lumayan keras sih begitu, dia cukup, otaknya cukup jalan, cukup berdebat gitu. Kalau kita ngomongin dia mempertanyakan, kenapa begini, kenapa begini? Satu sisi bagus sih. Tapi terakhir, kadangkala saya ngomong, udah lu denger aja bisa gak sih? Jangan terlalu banyak alasan dah. Lu denger aja bisa gak sih? Karena masalahnya tuh bukan pinternya. Saya ngelihat ini masalah hatinya. Dan kebanyakan kita, maaf, seperti ini. Hati kita terlalu keras. Hati kita terlalu keras. Belum lagi ini kalau bawahan kita yang ngomong. Ini belum lagi bawahan kita, office boy. Atau mereka yang cuma hanya kerja di gereja, cuma koster barangkali. Ketika ngomong kita bisa untuk dengar enggak? Kalau itu benar, saudara dan saya harus belajar mendengar. Roh Kudus bekerja itu membuat apa? Hati kita peka terhadap kebenaran. Bukan masalah siapa yang ngomong. Tapi kalau yang ngomong itu benar, maka saya akan punya hati yang mau terbuka. Saudara, kita bisa possible, bisa mungkin untuk hidup benar, untuk hidup taat. Dan prosesnya adalah hati yang keras harus menjadi hati yang taat. Saudara, sehingga saya hendak mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan mengajak saudara dan saya. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama memperingati hari Pentakosta, saudara, saya cuma ingin bertanya, seberapa keraskah hatimu saat ini? Apakah engkau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau belajar untuk dengar-dengaran, belajar untuk lebih lembut dari siapapun, kalau itu adalah kebenaran. Tuhan, saya mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Saudara, kalau itu ada, maka gereja punya pengharapan. Hidup kita punya pengharapan. Kekristenan punya pengharapan. Biarlah sungguh Tuhan boleh berkati setiap kita. Biarlah sungguh kita boleh punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan hari turunnya Roh Kudus ini boleh betul menjadi hari yang menguduskan setiap kita. Membuat kita lebih taat. Membuat kita lebih berkenan di hadapan Dia. Kita berdoa. Setelah saya mengajak kita, mari kita ambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Sebelum saya berdoa, saya mengajak kita ambil waktu sejenak. Mari kita berdoa. Kita melihat diri kita masing-masing. Saudara, jangan melihat pada orang lain. Lihatlah dirimu sendiri. Jangan melihat kepada pasanganmu, orang yang ada di rumahmu atau di kantormu. Tapi bertanyalah pada dirimu sendiri. Apakah betul engkau punya hati yang lembut? Apa betul engkau punya hati yang dengar-dengaran? Hati yang taat. Kalau engkau merasa hatimu seringkali susah untuk dengar orang lain, datanglah kepada Tuhan, minta ampun pada Dia. Dan mohon Tuhan boleh melembutkan hatimu. Kalau engkau dalam hidupmu kadangkala mendengar, kerap kali mendengar, ada orang-orang di sekelilingmu yang berkata, kamu terlalu keras kepala. Mungkin kalimat itu benar. Engkau harus bertanya dan jujur pada dirimu. Kalau hatimu terlalu keras, mintalah Tuhan untuk melembutkan saat ini. Ambillah waktu untuk berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Biarlah Engkau sungguh boleh mendengar doa-doa pribadi yang kami naikkan saat ini. Ampunilah kami, karena kadangkala kami menjadi orang yang begitu keras hatinya, bahkan dengan segudang alasan kami mencoba mempertahankan diri, membela diri, dan Tuhan kami tidak mau dengar-dengaran. Saat ini kami sungguh memohon, biarlah Roh Kudus-Mu boleh melembutkan hati kami yang keras, hati yang seperti batu yang begitu keras. Lembutkanlah, lembutkanlah hati kami Tuhan. Dan biarlah sungguh melalui hidup kami, tutur kata kami, tingkah laku kami, orang lain boleh melihat bahwa kami menjadi orang-orang yang sungguh belajar mentaati Engkau. Memang kami kerap kali juga masih jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tolonglah kami, kami terus bangkit untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan karena itu kami sungguh meminta Roh Kudus yang boleh bekerja dengan heran, dengan luar biasa dalam hidup kami. Jadikanlah kami semakin hari semakin kudus. Jadikanlah kami semakin hari boleh semakin benar di hadapan Engkau. Hamba sungguh berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap keluarga Tuhan boleh pulihkan. Setiap pribadi Tuhan yang boleh pulihkan. Tuhan yang boleh tolong. Agar kami sungguh boleh taat, berkenan di hadapan Engkau. Dengarlah doa permohonan kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.